Yahya bab 12. Sa'lana doa kanta jeria, Isa ben retmore telacumios kate mora sungai Kidron. Eja dia bede setong kebun, Isa ben retmore telacumasok ka kebun jeria. Yudas sia kianat ruatao ka kenengan jeria. Sebab Isa sekut akompol ben retmore te eja dia. Dati Yudas entar kakenengan jeria ngibesar dedu Romawi sapasokan, benwal pangawal apadulman soce soro anamam imam kepala, ben reng-oreng farisi. Reng-oreng jeria ngibesan jata, lantera bencolok. Isa ngageli kapi sebekal kadetiana kasalerana. Dati salerana laju nyemak reng-oreng jeria sarta adebu. Sapa sesare bekna? Isa oreng Nazaret. Saode reng oreng jeria. Sengko Isa. Debuna Isa. Yudas sia kianat ruah manceng eja dia abereng ben reng oreng jeria. Ebekto Isa adebu. Sengko Isa. Reng oreng jeria nyorot laju labu katanan. Isa sekalian agi mareksani ka reng oreng jeria. Sapa sesare bekna? Isa dari Nazaret. Saude reng oreng jeria. Sengkok langoca, cek sengkok Isa. Debuna Isa. Ben men pacet sengkok sesare bekna. Dina, selain riame oleh ontur. Kala ben adebu kanta jeria. Kala kon apa se debu agi Isa sabenduna. Ramah deri reng oreng separeng agi junan delem ka abdi delem. Tadek setongah seelang. Simon Petrus sengi bepedang, ngonos pedang ajeria lacu mukol tunur imam agung sampai kotong kopingah sekangan. Nyamana tunur jeria Malkus, deti Isa adebu ka Petrus. Pemasok boleh pedang abak najeria? Apa cak na peker abak na sengkok ria tak nginom piala kesengsaraan papareng narama kesengkok? Sa'lan najeria Isa lacu tangkep, tor etalekong bi'rit prajurit Romawi, ben komandana sarta wal pengawal Yahudi. De ade na Isa iki bengadep ka Anas, matuana Kayafas. Kayafas jeria imam agung. Kayafas jeria kiah, semalai om kaum orang agung Yahudi. De lebih becek orang kasorang mateh ka angkui sagabiana bangsa. Simon Petrus ben setong moret laina ngereng Isa. Imam agung tau ka moret setongan na jeria. Deti orang jeria norok masuk abereng Isa, kataniana imam agung. Dining Petrus anante elwar, elabeng. Salana jeria murid setongana jeria keluar. Lacu acaca kabereng bebini se ajo gelabeng. Sama rena, Petrus lacu eki bemasok. Bereng bebini se ajo gelabeng jeria ngucak ka Petrus. Hei! Sampean ku tak salah setong dari murid orang Kak Isa juga, tak engki? Punten, beni. Saude Petrus, ebek to jeria celep, detih reng bereng benwal pangawal langu di imarde, maang abe denah ejedia. Petrus entar kajedia, maang abe denah benreng orang jeria. Imam agung atanya Kak Isa parkara red murite ben pangajerenah. Debuna Isa, sengkok selanjutnya cacarang terangan ya dan orang banyak. Sengkok rotorosan ngajar ekenengan kandengna kebaktian, ben epat deleman soceh. Ekenengna reng orang Yahudi akompol. Sengkok tak tahu acat catek ngetek. Teti, arapa buat nama tanya ke sengkok? Tanya aki kareng orang saya tahu ngeding aki sengkok mon tepat nomorok. Tanto reng orang jeria tahu apa sengkok caki sengkok. Ebek to Isa ada bukan tajeria. E antara na pengawal sebede jadia, bede setong senampeleng Isa, lacu ngocak. Bek nama bengal ngocakkan tajeria ke Imam Agung. Debuna Isa. Montang ocak bede sesala, mara kocak aki apa salana. Tapi montang ocak gelap bender, arapa sengkok me tampeleng? Sa'lana jeria, bi Hanas, Isa esoro kibe ke Imam Agung Kayafas. Tananga etalekong. Petrus ki manceng maanga bedena eja dia. Reng oreng sebede eja dia pada ngucak ka Petrus. Sampian ku tak mau reda oreng ka Isa jugen. Tak iki? Tapi Petrus tak ngakoh. Ocak nah. Punten, Beni. Salah setong dari dunur Imam Agung. Ya Arya belena orang sekening ketoko pengabik Petrus. Ngocak. Kaulah ku tak nangal sampian. Kebun kaisa abereng di orang kaisa. Petrus tak ngaku pole. Ocak nah. Punten. Beni. Bentepa ebek tojeria ajem akongko. Ki peteng isa eki berderi compona Imam Agung Kayafas kakara tonah gubernur. Reng-oreng Yahudi tibi tak masuk ka delem karaton. Takok najis minorot aturan agemana. Pola nateronor angakan dede eren paskah. Teti Pilatus kaluar nemuni reng-oreng jeria laju mariksani. Orang rian di salah apa? Saute reng-oreng jeria. Menapi tada salah nah, tak kira efek tak kejunan telem. Debunah Pilatus. Mon kanta jeria, kasa keboh, atili, norok hukuma benatibi. Tapi reng-oreng Yahudi jeria nyaut. Bangsa abdi telem tak kengeng ngokom mati oreng. Kan kanta jeria, sopaja kalakon apa se'e debuaki isa, parkara carana salerana se'e. Pilatus melebet ka delem karaton Napoli. Isa etembeli laju epareksani. Benar ya ratona orang Yahudi ya? Debuna Isa. Ponapa pertanyaan kepaneka asale pon dari panjenengan tibi? Ponapa panjenengan yatore oning orang lain perkara beten kaula? Debuna Pilatus. Apa sengko ria orang Yahudi? Semasa lagi bena ka sengko, bengsana bena tibi. Benmam imam kepala. Apa kesalahan abekna? Debuna Isa. Kerajaan kaula beni dari tunya paneka. Jek sakenga kerajaan kaula dari tunya paneka. Tanto reng-oreng kaula alaben. Sopaja beten kaula tak sampai pasar aki kajabang kerajaan Yahudi. Namong kerajaan kaula. Pacet beni dari tunya paneka. Deti Pilatus laju atanya. Mun beri ya. Benar ya rato. Debuna Isa. Panjenengan ada bujak kaula paneka rato. Beden kaula lahir kadunya. Kangkui setong maksud. Engki paneka abri kesaksian perkara bareng seleres. Oreng sederi bareng seleres. Tanto mereng agi ka beden kaula. Pilatus mareksani. Apa artena bareng si bender ya? Pilatus pas keluar pole dari karatona sarta lacu adebu kareng oreng Yahudi. Orang ria disengkok la epareksa. Tapi sengkok tak nemu salana mas keset tongah. Tapi norok kebiasaan abekna sengkok ngocol orang tahanan kasorang yare Raja Paskah. Beremah aparatona orang Yahudi ria sebenta abekna subaja bi sengkok epa keluarah. Reng orang jaria nyaut sambil reng cerengan. Buntun! Bani orang kemareka! Barabas! Barabas, Ria Bigel.